mendapat salawat dari Rabbnya, mendapat pujian dari Rabbnya, orang-orang yang sabar. dan mendapat rahmat, yakni Allah memberikan taufik mereka untuk bersikap sabar. Dan wa'ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk untuk mengetahui Al-Haq, sehingga dia memilih kesabaran. Sabar hakun nafsi mengalah salah satu ajian menahan jiwa atas tiga perkara, yaitu melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, dan sabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menimpa kita, yang kita senangi maupun yang tidak. Ini ada yang ikhtiari, ada yang istirari, ada yang sifatnya diikhtiarkan dan ada yang tidak, atau terpaksa atau dipaksa. Yang ikhtiari yang ini yang lebih utama dibandingkan yang istirari. Yang ikhtiari lebih utama daripada yang sabar dipaksa. Oleh karena itu, kesabaran Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika diajak berbuat zina oleh istri salah seorang pembesar Mesir waktu itu lebih utama dibandingkan kesabaran Nabi Yusuf ketika dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudara. Yang pertama adalah ikhtiari, artinya mampu untuk tidak tersabar. Sedangkan yang kedua namanya tidak bisa ditolak. Oleh karena itu hendaknya kita banyak melaksanakan amalan sholat yang ini sifatnya adalah ikhtiar. Kemudian di dalam perjalanan kehidupan kita manusia, kita ada dalam suatu kondisi di mana perintah harus kita lakukan. Kita ada dalam situasi di mana ada larangan yang harus kita tinggalkan. Kadang kita berada dalam suatu keadaan takdir yang harus kita terima dan nikmat yang harus kita syukuri. Empat keadaan ini pasti ada di dalam diri seorang mukmin dan semua manusia. Dan keempat-empatnya membutuhkan kesabaran. Oleh karena itu, as-sabr lazim lahu ila al-amal. Kesabaran itu berarti harus lazim, harus ada baginya hingga dia meninggal. Terus menerus kita meningkatkan kesabaran kita, meskipun secara ilmu barangkali semua kita sudah tahu kita harus bersabar, tetapi di dalam penerapan hidup kita terus perlu mengasah diri supaya kita menjadi orang-orang yang sabar. Kemudian tidak akan lepas seorang hamba dari dua kondisi. Kondisi di mana dia di suatu kenikmatan atau sesuatu yang diinginkan oleh jiwa dan hawa nafsunya, atau mungkin yukhalifuh, ada kondisi di mana tidak diinginkan oleh hawa nafsu dan keinginannya. Ini pasti kita ada salah satu, pasti berada di dalam salah satu di antara dua hal tersebut ketika kita hidup di dunia ini. Pertama tadi adalah kondisi di mana diinginkan oleh ketenangan jiwa dan hawa nafsu. Dan yang itu adalah yang sebaliknya, tidak diinginkan oleh hawa nafsu. Dua kondisi ini diterangkan oleh para ulama, semuanya membutuhkan kesabaran. Kondisi yang pertama, kondisi yang diinginkan oleh kita, seperti lapangan, kita sehat, kita memiliki banyak harta, kemudian keperluan kita sehat-sehat, kuat-kuat, baik-baik, mungkin tidak memperoleh jabatan di masyarakat. Ini sesuai dengan kondisi keinginan, sesuai dengan keinginan seseorang. Terhadap hal tersebut, maka seseorang harus sabar terhadap empat perkara. Yang pertama adalah al-layar ulilaiha walayar tarrufiha. Dia tidak boleh berambisi kepada nikmat tersebut, bahwa berambisi kemudian terpedaya walatahiluhu al-batar, dan tidak boleh membawanya nikmat-nikmat itu kepada kesombongan. Yang ini manusia tidak semuanya bisa lulus untuk tercatat terhadap hal yang seperti ini. Walatahiluhu al-batar, dan tidak boleh kelapangannya itu, kenikmatannya itu membawa kepada kegembiraan yang tercela. ada kegembiraan yang terpuji dan ada kegembiraan yang tercela. Semuanya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya innallaha yuhibbul farihin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang terlalu bergembira. Yakni kisahnya Qarun yang terlalu bergembira dengan kelapangannya. Kemudian di ayat yang lain, innallaha la yuhibbul farihin. Kemudian di ayat yang lain Allah menerangkan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia dan rahmat Allah, dengan itulah hendaknya kalian bergembira. Kegembiraan yang pertama adalah kegembiraan yang tercela, kegembiraan yang membawa kepada kata buruk ketika seseorang mendapatkan nikmat dan kelapangan. Kegembiraan yang kedua diperintahkan karena telah mendapatkan rahmat dari Allah yang berupa ibadah-ibadah kita. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Falyafrahu fa bidzalika. Fakidalika khairu mimma yajma'un, yang demikian itu lebih baik dari harta benda yang diperbutkan oleh manusia. Ini adalah rahmat yang berupa nikmat mampunya kita beribadah. Kemudian di saat orang mendapatkan kelapangan, maka kesabaran yang kedua yang dia berjuang adalah dia harus tidak serakah dalam merolehnya. Allah yang sama kasih naik minat, tidak serakah ketika mendapatkan nikmat-nikmat tersebut. Yang ketiga, hendaknya bersabar untuk menunaikan hak Allah di saat mendapatkan kelapangan. Dan yang keempat adalah bersabar menunaikan kelapangan itu, kesehatan, masa benda dan yang lainnya, dan kebutuhan, bersabar untuk tidak membawanya dia kepada hal-hal yang haram. Yang ini jamaah jemaah afdalnya Allah wa iyyakum, tidak mudah. Oleh karena itu kita hendaknya berhati-hati tidak mendapatkan nikmat, karena ketika kita tidak mampu mengamalkan keempat hal tersebut, artinya kita tidak sabar mendapatkan nikmat. Sebagian telah mengatakan al-bala'u yasbir alaihil mu'min wal kafir wala yasbir al-al-ahiyah ila tisikun. Musibah itu bisa bersabar kepadanya seorang mukmin dan yang kafir, tetapi kelapangan, kelonggaran nikmat itu tidak akan bisa bersabar kecuali asyidikun, orang-orang yang jujur imannya, orang-orang yang benar imannya. Salah seorang sahabat Abdurrahman bin Awam mengatakan uqtulina bisdarai fasadarna waqtulina bisdarai falam nasbir. Kami diuji dengan kesulitan-kesulitan, kesempitan-kesempitan, tetapi kami bersabar. Kemudian kami diuji dengan kelapangan, diuji dengan kejayaan, tetapi kami tidak bersabar. Oleh karena itu jamaah kalian, hendaklah kita memperhatikan sabar dalam hal kita memperoleh kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita belum lulus atau kita tingkatkan supaya kita tetap bisa bersabar. Ada di sini kata biru ya Allah. Yaitu surah amalan ketaatan dan meninggalkan maksiat. ini jiwa tidak mau. Pada asalnya jiwa tidak mau melaksanakan salat. Jadi perkataan salah seorang ulama di antara Syekh Wester, jiwa ini inginnya enak-enak. Hanya karena imam lah orang mau menghadiri majlis, orang mau melaksanakan salat jamaah, salat jumat dan yang lain sebagainya. Ketika kondisinya taat, maka ketika orang mampu melaksanakan taat, berarti dia mampu melaksanakan kesabaran yang ideal, yang menjadi pilihan. Dalam hal ini dia harus sadar sebelum melaksanakan ibadah, di tengah-tengah ibadah, dan sabar ketika telah melaksanakan ibadah, supaya amalannya tidak batal. Sabar terhadap amalan ibadah yang sebelum dilakukan, misalnya dia menata niat supaya ikhlas, supaya niatnya terus. Sabar di saat di tengah-tengah ibadah, dia sabar untuk tidak taksir, tidak lalai, tidak seenaknya di dalam melaksanakan ibadah. Sebaliknya tidak boleh berlebihan di dalam melaksanakan ibadah yang terjun ke dalam bid'ah. Ini makan seorang harus sabar. Kemudian sabar yang ketiga adalah sabar setelah melaksanakan ibadah, yaitu seseorang misalnya berkaitan dengan ibadah-ibadah yang rahasia, misalnya infak, sholat, sedekah, yang mestinya itu rahasia dan pada awalnya telah menjadi rahasia, seseorang harus merahasiakannya pada waktu-waktu mendatang sehingga tetap menjadi rahasia antara dia dengan Allah dan tetap tidak membatalkan ibadah. Ketika dia tidak sabar, kemudian ingin dipuji, pengen jemaah, pengen dia yang tadinya amalnya rahasia, misalnya kita sholat, misalnya kita diam sawal, misalnya kita rahasiakan barangkali. Kemudian setengah tahunnya akan datang kita pengen dipuji, bahwa sholat kita banyak, puasa kita banyak. Kemudian kita terangkan kepada orang lain, kemarin bulan yang lalu atau 6 bulan yang lalu sawal ini saya siap. Akhirnya apa? Akhirnya dia dominan ingin dipuji di dalam pernyataannya itu. Tapi setelah beramal dia berusaha kalau sudah tidak menerangkannya supaya dia tidak paham. Kemudian yang tidak sesuai dengan keinginannya diterangkan para ulama adalah seperti amalan yang tidak berkaitan dengan ikhtiari, tidak ada kaitannya dengan usaha seperti musibah. Maka jelas dia harus bersadar baik musibah tersebut diakibatkan oleh sebab manusia, Allah takdirkan sebabnya manusia, maupun sebabnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat Asadani Allah wa Ayakun Al-Hajir, kita di sini berikan satu materi yang lengkap, yaitu sabar. Semoga kita semua diingatkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah untuk senantiasa bersabar, karena seorang mukmin dan seorang mukminah dan biasa diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam Mus'haf yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la yajarul balagh bil mu'min. La yajarul balagh bil mu'min aw mu'minah fi jasadihi wa malihi wa fi waladihi hatta yaqdara wa ma alaihi min khathiyah. Terus ada nanti ada ujian itu, musibah itu menimpa seorang mukmin atau mukminah, baik itu di dalam masalah jasadnya, hartanya, anak-anaknya, hingga nanti dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak memiliki dosa. Begitulah jamaah Jumat Masa dari Allah Bayangkum. Mudah-mudahan menjawab dari sesuatu yang kita ingat kembali tetap pada siang ini. Allah mengatakan oleh Muhammad wa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.